Kau telah tinggalkan ku dan tak mungkin kembali lagi untukku. You going heaven always, and this is only my love for you forever. Datang mengetuk jendela hati, bahagiakan aku hingga aku tak sepi lagi. Kau bagai pelangi warnai mendungnya jiwaku, namun kini ku rapuh karena Tuhan memanggilmu. Hancur hati berkeping serasa ini tak mungkin berakhir seperti ini, oh bukan yang ku ingin. Jeritku tertahan lunglai dalam kesedihan. Bangunkan dia Tuhan, bangunkan kau dia Tuhan. Masih terselip bayangmu dalam ingatanku, wajah indahmu tergambar jelas di depan mataku. Kau masih hidup dalam mimpi dan setiap hayalku, tetes air mata iringi pilunya dukaku. Tak bisa ku lupakan meski detik waktu berjalan, sesaku mendalam tak sempat ungkapkan apa yang ku rasakan. Hingga akhirnya kini kau pergi diambil Tuhan, semua cerita kita tinggal sepihak kenangan.